Jing Lian dari Yogyakarta. Apa kabarmu? Ku rindu gonggongmu yang keras hantam cadas. Si kuda binang dari Yogyakarta. Sehatkah dirimu? Ku rindu ringkikmu yang genit memaki onar. Di mana kini kau berada? Tetapkah nyaring suaramu? Simpan tak elang dari Yogyakarta. Resahkah kamu? Ku rindu sorot matamu yang tajam belah malam. Di mana runcing kokoh parumu? Tetapkah angkuhmu hadang keruh? Masih sukakah kau mendengar dengus nafas saudara kita yang terkapar? Masih sukakah kau melihat butir keringat kaum kecil yang terjerat oleh slogan-slogan manis sang hati laknat? Oleh janji-janji mulut tanpa bukti. Bukti.